Mitra bisnis 7.000 armada pengusaha angkutan di Belawan Medan mogok berakibat pelabuhan Belawan lumpuh. Mereka protes atas putusan KPPU yang menyalahkan mereka telah curang di dalam menentukan tarif angkutan yang tinggi, sebagaimana persekongkolan kartel. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Asosiasi Logistik Indonesia, Mahendra Rianto. Pak Mahendra, bagaimana Bapak melihat kasus ini dan solusi seperti apa yang dibutuhkan, Pak? Ya, kalau soal tarif yang diterbitkan oleh Organda, itu di Jakarta pun ada ya. Kalau di Jakarta, tarif itu digunakan hanya sebagai patokan saja. Tapi di pasar, itu tidak pernah menggunakan tarif yang diterbitkan oleh Organda itu. Gitu. Jadi itu setahu saya digunakan sebagai tolok ukur saja. Dan itu harga pagu atas ya, harga pagu atas gitu ya. Tapi kita di industri tidak pernah melakukan itu karena sesuai dengan berlaku di pasar. Saya seperti apa? Jadi kami sebagai jasa logistik tidak pernah menggunakan angka itu untuk kita terapkan kepada pelanggan. Ya, pelanggan kami pun juga sudah tahu bahwa harga itu tidak mungkin masuk gitu ya. Nah, jadi hemat kami tarif itu hanya sebagai pagu atas. Sehingga yang terjadi di Medan itu kita perlu lihat apakah pagu atas itu dijadikan semacam ketetapan sehingga orang yang ada di bawah itu ditegur atau dibatalkan segala macam. Tapi kalau memang itu sama dengan apa yang ada di Jakarta, berarti itu sebagai hanya patokan pagu atas. Nah, KPPU mesti jeli melihat itu, apakah itu benar diterapkan sehingga kalau memang betul diterapkan itu merupakan pelanggaran menurut saya. Itu malah menyumbang ke biaya tinggi di dalam biaya logistik gitu loh. Ekonomi biaya tinggi jadinya. Menurut hemat saya, KPPU mesti jeli melihatnya. Kemudian asosiasi yang terkait dengan itu bahwanya Angsuspel jadi diajak bicara atau Organda diajak bicara untuk itu gitu. Kalau langsung bertindak dengan pengusaha-pengusahanya dihukum begitu, menurut hemat saya ini juga nggak terlalu cepat lah ya gitu. Saya menyesalkan mogoknya itu terlalu lama menurut hemat saya. Cukup sehari sebetulnya untuk mengangkat kasus ini ke atas gitu. Kalau mogok terlalu lama nanti kaitannya adalah arus barang. Bisa melihat bahwa kita ini kalau dianggap transportasi sebagai fungsi kunci, tapi jangan terlalu dimainkan seperti itu. Ya memang KPPU juga harus bisa melihat ini secara jernih. Banyak hal-hal yang KPPU perlu juga lihat dan tindak gitu. Tapi tindakannya kok sepertinya tebang pilih gitu. Kasus yang di Priok itu sebetulnya banyak. Pelindo punya hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran persaingan usaha juga gitu. Kok tidak ditindak pelindonya gitu. Asosiasi juga kita melaporkan kepada KPPU waktu itu. Ya, tapi kok yang diambil tindakan justru malah yang di Medan gitu. Nah ini perlu ada dalam hal ini pemerintah apakah itu Departemen Perhubungan atau siapa yang menangani soal logistik. Ini menjadi wasit di sini gitu loh. Ya, kalau enggak nanti dampaknya adalah tadi ekonomi dia tinggi itu kapal-kapal jadi kita bongkar yang masuk ke bawah, kemudian distribusi di barang di Medan jadi terganggu, nanti disparitas harga terjadi seperti itu kan. Saya seperti itu, nggak ada yang untung gitu. Kalau menurut saya nggak ada yang untung kalau terlalu lama, rugi dua-duanya, nggak ada yang untung. Tapi terapi perlu gitu supaya KPPU atau pemerintah atau ombudsman itu tidak tebang pilih atau melihat permasalahannya sesuai dengan posisinya. Ombudsman sudah melihat waktu itu di Pelindo gitu ya, ya tindak dong. Gitu ya. Kalau kita dari pelaku yang hari-hari berada di situ melihat ini kok nggak ada apa-apa ya kita saat punya jalan senjata kita cuma itu mogok gitu loh. Tapi bukan berarti kita nggak bisa bicara, bisa kok kami bisa bicara gitu dengan catatan jangan tebang pilih. Jadi negara ini harus ada rasa ada negaranya gitu, jangan ke state loh. Masing-masing merasa kuasa sendiri gitu nggak boleh. Karena ujung-ujungnya adalah kalau saya sebagai pribadi saya konsumen, ketinggian biaya di pelabuhan Belawan dibebankan ke kami sebagai pembeli akhir, tiba-tiba ada harga naik gitu. Sementara harga di pasar nggak pernah ada yang menjaga gitu. Jika harga itu sampai di pasar, emang ada yang menjaga? Oh, harga ini nggak boleh lebih tinggi dong, hari ini nggak boleh lebih rendah dong. Gitu. Nggak ada yang menjaga. Dilepas aja gitu ke pasar. Yang jadi korban rakyat lagi, gitu loh. Ini stateless jadi gitu kesannya, ya. Ini nggak boleh gitu. Somebody has to take care of it. Apalagi situasi politik seperti ini, di mana setelah pemilu posisinya seperti itu. Nggak ada yang majority. Sudah nggak jelas siapa yang jadi pimpinan nanti gitu. Kami dari industri, kami yang hari-hari ada di sini, kami yang cari makan di situ, hidup mati kami di situ, kami yang akhirnya merasa, oh, ini hidup mati kami, ya, kami berjuang di sini. Kami mempertahankan hidup, begitu lainnya. Demikian Wakil Ketua Asosiasi Logistik Indonesia, Mahendra Rianto. Saya Wendy Lim.